kasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Begitulah Tuhan meletakkan nilai cinta dalam kesucian. Jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu syaitan. Dan juga janganlah cinta kau jadikan alat membuat kerusakan. Rasa cinta hati-hati dan waspada, jaga pelihara serta kuasailah sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila hidup cinta tiba di titik banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Syukurilah anugerah cinta, pelihara nilai citra cinta.